Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Makmur Strengseng Sawah, Jakarta Selatan. Segala puji bagi Allah yang hingga sampai saat ini masih terus memberikan kekuatan kepada kita, istiqomah kepada kita, dan satu lagi memberikan rasa nikmat untuk melalui ujian demi ujian di bulan suci Ramadan, yaitu dalam melaksanakan ibadah saum. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan rizki yang ada di dalamnya. Dalam menikmati rizki ini, Allah menciptakan satu sistem agar rizki ini mampu menuju ke makhluk-makhluknya secara adil. Sistem inilah yang disebut dengan sistem keadilan. Ada banyak manusia yang mencoba membuat sistem sendiri, padahal Allah sendiri telah menurunkan sistem yang sangat sempurna, yaitu keadilan dalam Islam. Inilah yang insya Allah kita akan bahas bersama guru-guru kita, Kiai Haji Hazim Muzadi dan Kiai M. Khalil Nafis, yang insya Allah nanti akan mengangkat satu tema, yaitu Islam dan keadilan sosial. Nah, berbicara tentang teknologi keadilan sosial, kita akan berbincang-bincang pada segmen pertama ini dengan Kiai kita, yaitu M. Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah bi khair. Kayaknya kita sama-sama batuk nih. Ya Kiai, berbicara tentang Islam dan keadilan sosial, keadilan dalam terminologi Islam itu sendiri apa Kiai? Al-adalah itu dimaknai dua. Yang pertama adalah moderasi, yang kedua adalah tengah, keseimbangan. Oleh karena itu di dalam Islam itu ada istilah al-adala atau i'dilu, adil, dan ada al-qist, yaitu moderasi, al-mizan, yaitu keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati litahkuma bainahum. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul dengan segala bukti-buktinya, wa anzala ma'ahumul kitab wal mizan, dan menurunkan kitab dan timbangan, liyakuma nasu bil qis, agar manusia itu menghukumi dengan adil. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadilan, yaitu al mizan, keseimbangan, al qist adalah moderasi. Artinya kita akan memberikan al-musawah, kesamaan, tetapi juga secara proporsional. Apa itu? Jadi kita tidak bisa punya anak, umpamanya ada yang perguruan tinggi, ada yang SMP, ada yang SD, lalu memberi uang jajannya sama, membelikan bajunya juga ukurannya sama, juga memberikan fasilitas juga yang sama. Di situ disebut dengan bilqist proporsional. Artinya ini butuhnya berapa, ini kurangnya berapa. Ini adalah keadilan, artinya wad usyai fi mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita ingin adil, berilah sesuatu itu kepada yang punya hak. Nah, hak itu tidak lepas dari kewajiban. Setiap ada hak pasti ada konsekuensi keadilan. Oleh karena itu keadilan itu bisa tegak kalau ada tiga pilar. Yang pertama adalah i'ta'u dhi haqqin haqqah, kata Nabi, berikanlah haknya itu kepada yang punya hak. Jadi kalau ada orang yang memang haknya punya dia, jangan diselewengkan kepada yang lain. Kalau punya si A, jangan diberikan kepada si B, berikan kepada haknya. Kalau dia perempuan, berilah pakaian perempuan. Kalau dia laki-laki, berilah pakaian laki-laki. Kalau itu suami, berilah haknya suami. Kalau itu istri, berilah haknya istri. I'ta'udhi haqqin haqqah. Yang kedua adalah bagaimana bisa memberikan inna khairon fa khairun. Kalau yang baik, anggaplah itu adalah baik. Wa inna syarron fa syarrun. Kalau itu jelek, katakanlah itu adalah jelek. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah min ghairi tafriqin baina ahadin. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua diperlakukan sama, semua diperlakukan sebagaimana haknya dan bagaimana kewajibannya. Bahkan Islam itu memerintahkan, jangan sampai kita ini berbuat zalim, berbuat curang karena kita melihat bi'aini sukhti, karena kita tidak ridha, karena kita bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kebencian pada satu kelompok, satu komunitas, sampai kita tidak berbuat adil. Artinya dia baik tapi kita katakan jelek. Dia sebenarnya benar tapi kita tidak benar. Ini harus kita objektif. Oleh karena itu, keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Baik itu keadilan bagi diri sendiri, keadilan bagi keluarganya, maupun keadilan untuk masyarakat. Ada satu cerita di sebuah hadis ketika Abu Darda melakukan koreksi terhadap saudaranya. Ia ingin mendapat ridho dari Allah, lalu dia tidak ingin makan pada siang hari puasa. Lalu dia juga tidak ingin berkumpul sama istrinya, karena takut itu mengurangi dekat dengan Allah. Lalu dia juga tidak tidur malam, karena ingin tahajud kepada Allah. Abu Darda juga memprotes itu dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Kepada Tuhanmu itu ada haknya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Kepada dirimu, kepada jiwamu juga punya hak untuk tidur, untuk nikah. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Kepada keluargamu kamu juga punya, harus memberikan haknya. Itiqul ladzi haqqin haqqan. Berikanlah hak itu sesuai dengan yang milik hak ini. Dan itulah keadilan. Dan keadilan itu nanti akan paralel dengan puasa. Karena intinya puasa, la'allakum tattaqun. Puasa itu harus bertakwa. Begitu juga dalam Al-Quran, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu bisa mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi momentum puasa ini adalah momentum untuk bagaimana kita berlatih adil. Tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak orang atas, tidak orang bawah, semuanya harus berpuasa adil mulai tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, semuanya adil, tidak ada berbeda-beda keduanya. Yang kedua, dari puasa ini kita juga melatih bagaimana kita bisa berbagi dengan yang lain. Pamannya di dalam Islam itu hak milik itu ada, tetapi hak berbagi juga ada. Tidak bisa kita menggunakan negara sistem sosialis, semua adalah milik umum. Tidak bisa kita juga menggunakan sistem kapitalis, hanya individu. Di kita yang pintar, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Harus bedakan antara yang tahu dan tidak yang tahu, yang profesional dengan tidak yang profesional. Tetapi setelah dia mendapatkan, jangan sampai itu masuk ke hati. Harus dibagi dengan yang lain. Kalau harta yang dimiliki itu hanya untuk dipegang diri sendiri, itu katanya Imam Al-Ghazali, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia mencari senang dunia, ditumpuk, dan takut mati. Itu. Apa pembanding dari model keadilan versi Islam dan model keadilan versi buatan manusia seperti kapitalisme, komunisme? Ya, kalau Islam itu menempatkan kemanusiaannya. Dan manusia ditempatkan sebagai makhluk Allah yang dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi sistem keadilan sosial, sistem sosialis itu keadilan yang sifatnya menyamaratakan. Jadi semua sama, antara pintar dan tidak pintar sama, antara yang bisa dan tidak bisa itu sama. Malah enggak adil itu. Malah tidak ada. Jadi kita menjadi tidak ada etos kerja. Kita silakan etos kerja diperbanyak uang yang kita peroleh, tetapi jangan ditumpuk. Itu harus dibagi dengan yang lain, harus share dengan yang lain. Disitulah di Islam ada zakat, ada wakaf, ada sedekah. Nah, kalau zakat bagi orang yang lapar langsung beri biar dia dimakan. Dan zakat itu bukan cermin kedermawanan, tetapi dia adalah kewajiban. Kalau ada orang wajib zakat lalu dia tidak zakat, maka itu bagian dia dari korupsi. Korupsi milik orang fakir, milik orang miskin, milik orang ibnu sabil. Nah, itu adalah zakat. Orang yang dermawan kalau dia mengeluarkan sedekah, jadi tanpa diminta dia memang mengeluarkan sukarelanya. Yang ketiga, mengeluarkan wakaf. Wakaf itu memberikan, pokoknya tidak boleh habis, diputar hasilnya yang disalurkan. Nah, oleh karena itu nanti hartanya itu akan pahala yang kita keluarkan berupa pahala. Betul. Nanti pahalanya mencari pahala lain. Jadi istilahnya pahalanya mencari pahala. Ini investasi yang luar biasa dan investasi dunia akhirat. Sampai akhirul hayat itu akan mengirim terus. Nah, disinilah keadilan itu di dalam Islam tetap diposisikan proporsional, al-qist, yang mampu tetap diletakkan pada yang mampu, tetapi jangan sampai yang mampu itu berbuat semaunya, lalu bahkan hanya pamer di depan orang tidak mampu, tapi dia juga harus empati kepada yang tidak mampu. Inilah spirit puasa, kita sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk menahan lapar, minum, dan oksigen. Subhanallah, Kiai M. Khalil Nafis yang telah memaparkan kepada kita betapa Allah menunjukkan bagaimana berlaku adil karena agama ini diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan agama, dan Allah tidak membebani manusia dengan segudang peraturan. Sangat sederhana sesungguhnya. Islam adalah agama manusia yang memanusiakan manusia. Pada bahasan selanjutnya insyaallah Kiai Hazim Muzadi akan tampil, tentu saja kita akan dalami lebih dalam lagi tentang materi kita Islam dan keadilan sosial. Tentunya kami akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Tabligh Akbar. Pemirsa, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam Tabligh Akbar di kesempatan kali ini dengan mengambil tema Islam dan keadilan sosial. Tadi Kiai Khalil telah memaparkan kepada kita relevansi antara puasa dan keadilan. Kita akan cermati kembali dan insyaallah nanti Kiai Hazim Muzadi juga akan memaparkan tentang keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan terminologi-terminologi lainnya. Kami persilakan, Kiai. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa TV One di mana berada, puasa ini melatih kita untuk sampai menjadi orang yang bertakwa. Dan tujuan puasa la'allakum tattaqun adalah takwa. Demikian juga dengan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah berbuat adil karena adil itulah yang mendekatkan diri pada ketakwaan. Takwa adalah tingkatan yang paling tinggi dari kemanusiaan. Karena pada saat kita bertakwa, kita telah mengakui bahwa kita adalah hamba Allah. Kita tidak lagi meletakkan keakuan kita dari Maha yang mulia dan Maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam takwa itu adalah imtisalu awamiri wajtina bunawahihi. Karena orang bertakwa itu yang dihasilkan dari puasa, dihasilkan dari keadilan, yaitu untuk mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita bisa berpuasa, meninggalkan yang halal di siang hari, syahwat kita tinggalkan, makan kita tinggalkan, minum kita tinggalkan, hanya oksigen yang tidak mampu kita tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan oksigen, kita akan tewas, habis riwayat hidup kita. Itu semata-mata untuk mencapai takwa kepada Allah. Demikian juga ketika kita bisa berbuat adil, adil kepada keluarga kita. Kita bisa menempatkan terhadap siapa istri kita, siapa anak kita, umur berapa anak kita, dan pada usia berapa anak kita. Ini semuanya dari adil kepada dirinya sendiri, sebagai dirinya sendiri, dan adil meletakkan diri sebagai hamba Allah untuk mengikuti dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, itu akan nantinya mengantarkan kepada ketakwaan. Demikian juga ketika kita mampu berlatih dengan berpuasa, kita mampu meletakkan diri sebagai hamba Allah, la'allakum tattaqun. Itu nantinya kita juga menjadi orang, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Hazim untuk memaparkan. Kita akan mulai terlebih dahulu dari keadilan ekonomi. Para jamaah sekalian, pemirsa TV One yang saya muliakan, karena saya sudah tua jadi duduk aja. Itu bedanya yang tua sama yang muda. Saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Khalil Nafis tentang keadilan. Inti daripada ketuhanan itu tauhid. Inti daripada ibadah adalah ikhlas menyembah Allah. Nah, inti daripada hubungan antar manusia adalah keadilan. Keadilan di dalam Al-Quran ada dua istilah. Saya dengar tadi juga Pak Dr. Khalil Diram menyampaikan. Ada yang disebut al-adalah, ada yang disebut al-qistu. Ini dua-duanya, ini artinya adil. Apa bedanya? Ini serupa tetapi tidak sama. Kalau al-adalah, adil dalam al-adalah itu sama rata, sama rasa. Siapapun kena dan diperlakukan sama persis, tidak ada bedanya. Tidak pandang bulu dan tidak pandang bulunya. Tidak pandang bulu. Nah, tetapi kalau al-qist itu artinya rata, sama-sama merasakan, bukan sama rata, sama rasa. Beda. Nah, untuk gampangnya begini. Supaya adil, ibu-ibu ini nanti menghadapi hari raya akan dibagi untuk pakaian hari raya 1 meteran. Semua akan dapat pakaian. Adil apa tidak? Adil. Tapi belum tentu al-qistu. Loh, kalau saya yang kurus kecil dapat 1 meter, lah yang gede dapat seberapa? Kalau dikasih 1 meter, itu cuma lengannya tok yang berpakaian. Nanti badannya tidak berpakaian. Nah, kalau yang gemuk dapat model yang lebih besar, kemudian yang kurus dapat model yang kecil, tapi sama-sama dapat, itu namanya al-qistu. Jadi bukan sama rata, sama rasa, tapi sama-sama merasakan. Nah, di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk masalah hukum tidak peduli, semuanya harus sama rata, sama rasa. Tidak peduli yang kecil maupun yang besar. Tapi itu ketentuan syariat. Di lapangan belum tentu begitu. Tetapi kalau ekonomi itu sulit. Sama rata, sama rasa. Yang penting sama-sama merasakan. Seorang tambal ban pekerjaannya, masa minta rezeki sama dengan yang pabrik ban, Pak? Kan tidak bisa. Tapi sama-sama merasakan rezeki. Nah, nanti akan kita urus bagaimana al-adalah dan al-qist di dalam Islam mengatur umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itulah tadi kedua guru kita telah memaparkan kepada kita. Mudah-mudahan ini akan mampu untuk merekonstruksi lagi pemahaman kita terhadap keadilan. Jangan-jangan keadilan yang kita tularkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat selama ini salah. Itulah yang nanti akan kita dalami. Tentu saja masih bersama kami Tabligh Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli ala. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengambil tema Islam dan Keadilan. Kiai tadi telah memaparkan kepada kita bahwa ketika kita ingin sama-sama merasakan, itulah dikenal dengan keadilan ekonomi. Ketika kita ingin sama-sama rata, disinilah dikenal dengan prinsip keadilan hukum. Kita akan mulai dari prinsip sama-sama merasakan. Silakan, Kiai. Para jamaah sekalian, pemirsa TV One yang saya muliakan, alhamdulillah sekarang duduk Pak, pakai kursi. Kata TV One ketika duduk di bawah cuma kelihatan kopiahnya doang. Nanti ini kok ada suara, gak ada rupa, bagaimana gitu. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau di bidang hukum orang diperlakukan sama, tapi ekonomi tidak mungkin. Selalu saja ada yang miskin, ada yang cukup, ada yang lebih, ada yang kaya, ada yang kaya raya, ada yang sama sekali tidak punya apa-apa. Nah, oleh karenanya, maka bagaimana Islam mengatur keanekaragaman orang pada status ekonominya masing-masing. Para jamaah yang saya muliakan, saya bukan ahli ekonomi ilmiah, tetapi saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dari mana sebenarnya ekonomi itu berasal. Di dalam surat Yasin, ini yang sering kita baca, cuma kita baca itu pikiran kita ahli kubur terus gitu. Padahal di situ juga ada ahli ekonomi, itulah ijazul Quran. Jadi kalau surat Yasin itu sekali ada orang mati baru ada Yasin. Jangan nunggu orang mati, coba saya bacakan. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabi wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Kita setengah apal ini karena calon mati semua. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang mati, kering dan gersang. Kemudian dialiri air, maka hiduplah bumi itu. Setelah hidup, maka keluarlah daripadanya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Di situ kamu bisa makan. Jadi aslinya ekonomi itu adalah dari perut bumi dan dari lapisan bumi itu. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhil. Kemudian terdiri, kemudian perkebunan, persawahan, perikanan. Kalau digali di dalam, ada pertambangan. Wafajjarna fiha minal uyun. Dan itu semuanya sudah kami siapkan mata air untuk memberesi tumbuh-tumbuhan itu. Rawasiya wa anhara, sungai-sungai, bengawan-bengawan, danau-danau dikombinasikan supaya keluar rezeki untuk kamu semua. Liyakulu min samarihi, supaya kita memakan buahnya. Nah, yang kedua, wa ma amilathu aydihim, dan rezeki yang kamu proses sendiri. Dari kedelai menjadi tempe. Itu kan kerjaan kamu. Sekarang tempe mahal. Padahal tempe itu sudah tinggal satu-satunya makanan, masih juga sulit di Indonesia. Subhanallah. Misalnya dari tepung menjadi kerupuk. Produksi keluar. Setelah produksi keluar, ada perdagangan di situ. Nah, perdagangan inilah yang memberi rezeki kepada tenaga-tenaga kerja. Jadi perdagangan itu tidak mungkin jalan kalau buminya tidak mengeluarkan apa-apa. Masa begitu kamu masih tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi karena sudah menjadi kodrat Allah, kita tidak bisa hidup sendiri. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kamu dijadikan perempuan dan laki-laki, berkabilah-kabilah dan berbangsa-bangsa. Ketika sendiri, atur sendiri. Tapi ketika akad dan laki perempuan, tetap harus ta'aruf, saling mengenal. Bukan hanya mengenal orangnya, tapi mengenal wataknya. Laki-laki harus mengenal watak perempuan. Perempuan kadang bilang tidak, tapi belum tentu tidak. Ini bedanya perempuan dengan diplomat. Kalau diplomat itu bilang iya belum tentu iya. Bilang gak ikut belum tentu gak ikut tuh perempuan. Kadang diajak tidak mau, ditinggal marah-marah. Nah ini yang tersenyum mesti pengalaman. Nah, kemudian kalau sudah menjadi kabilah harus ada kepalanya. Kalau sudah menjadi bangsa harus ada aturan kebangsaan itu untuk menjamin agar rezeki itu merata sekalipun tidak sama. Maka di dalam ayat yang lain, wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal akhniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Itu rezeki-rezeki yang dikumpulkan oleh negara. Biasanya wakil negara itu namanya pemerintah. Jadi negara itu kebunnya, Pak. Nah, pemerintah itu satpamnya kebun itu. Nah, kebun ini harus dijaga, siap kita makan dari kebun itu. Kemudian satpamnya kita bantu, asal jaganya benar. Kalau jaganya tidur, bangunin. Kalau satpamnya ngambil mangga sendiri, ganti satpam yang itu. Bedanya negara dengan pemerintah. Negara harus dibela apapun keadaannya. Nah, ini ngumpulkan dari uang hasil bumi, uang PPP. Nah, ini ada Pak Camat ahlinya. Ada dari tambang, udah ngumpul semua pajak-pajak. Terus gimana? Awas, ratakan itu sekalipun tidak sama. Rata untuk apa? Falillahi, untuk kepentingan agama Allah. Pendidikan-pendidikan agama, takmir-takmir masjid, kasih dong. Walidil qurba, kaum kerabat, supaya diperhitungkan di dalam rezeki itu. Orang yang sendirian rezekinya cukup satu orang, tapi karena saya punya keluarga harus dihitung rezeki saya, rezeki plus keluarga. Begitu caranya. Jadi harus ada tunjangan keluarga itu. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang-orang terlantar. Kalau bahasa Jawa Timur, anak embongan, anak jalanan. Itu tugas daripada negara yang mengumpulkan duit-duit itu tadi. Untuk apa? Diratakan. Kaila yakuna dulatan bainal akhniya'i minkum. Supaya rezeki yang ngumpul itu jangan cuma muter saja dari orang kaya ke orang kaya yang lain, ketampa anu diterima sana yang kaya, ke sini kena yang kaya lagi. Jadi orang-orang miskin menonton kekayaannya orang kaya, tapi tidak merasakan bagian daripada kekayaannya itu. Ini akan terjadi malapetaka. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ketika peredaran itu tidak rata, mulailah masyarakat itu goyah. Mulailah saling benci antara si kaya dan si miskin. Antara si miskin dan si miskin saling melemahkan. Antara si kaya dan si kaya yang lain saling berserikat hanya untuk melakukan pemerasan kepada si miskin. Bagaimana caranya kemudian Islam mengatur supaya hal-hal yang tadi disebutkan negatifnya tidak terjadi? Marilah kita akan lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Subhanallah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Ad-din barangkali juga bisa kita maknai sebagai sebuah tatanan. Allah menjamin ketika manusia yang diturunkan di muka bumi ini menggunakan ad-din atau tatanan Allah, baik dari tatanan ekonomi, sosial, budaya, cara memimpin, maka insya Allah Allah mewajibkan dan Allah menegaskan pasti alam semesta ini akan berjalan dengan semestinya. Tetapi ketika manusia-manusia itu menggunakan pikirannya, maka tercipta sebuah tatanan manusia. Anda bisa bayangkan yang saat ini kita rasakan, kita sedang merasakan akibat dari tatanan manusia. Nah, bagaimanakah sekelanjutan daripada keadilan hukum? Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami Tabligh Akbar. Para jamaah sekalian dan pemirsa TV One yang saya muliakan, masalahnya sekarang bagaimana agama Islam mengatur supaya di dalam keadilan ini juga menumbuhkan kemakmuran bersama. Allahumma amin. Karena menurut Rasulullah, kemiskinan itu membahayakan segalanya, membahayakan persatuan, membahayakan akhlak, dan membahayakan akidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menjurus kepada kekufuran. Mungkin kekufuran kepada Allah, mungkin kekufuran kepada nikmat Allah, mungkin kekufuran kepada rahmat Allah. Maka yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Maka syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali yang diurus adalah menata ekonomi masyarakat bangsa itu bagaimana. Tentu ini tidak bisa digambarkan secara rinci karena masing-masing negara mempunyai sistemnya. Tapi paling tidak harus menjamin kemerataan. Apa? Harus menjamin kemerataan. Lalu yang kedua, semua hasil-hasil bumi yang pokok-pokok itu tadi terlebih dahulu harus dipakai untuk bangsanya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu muwafiqah wa auladuhu afrar wa ikhwanuhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ini masyarakat baru nikmat. Keluarga itu baru nikmat kalau istri dan suami itu sefaham. Itu. Biar cantik, biar ganteng, kalau enggak sefaham, padahal selebriti, kaya, termasyhur, pecah juga. Apalagi enggak selebriti, sudah jelek, hitam semua, tambah enggak karu-karuan. Jadi yang pertama adalah muafiq, cocoknya ini. Biar ganteng sama setengah cantik, kalau cocok apa boleh buat. Nah kalau jelek dengan jelek enggak cocok, innalillahi wa inna ilaihi muafiq. Kemudian wa auladuhu abrar, anak-anaknya abrar, soleh. Sekalipun tidak istimewa, tapi soleh, abrar. Jangan cuma anak dua, yang satu masuk penjara, yang satu kena narkoba. Udah, selesai. Kemudian, wa ikhwanuhu sholihin. Seperti ini kita kumpul sesama sholihin. Nah, ini yang nomor empat ini. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Hendaknya rezeki berada pada negeri dan di mana kakinya menginjak. Artinya apa? Artinya ya Indonesia ini untuk Indonesia dulu, baru untuk yang lain. Lain. Nah kalau perut Indonesia dikirim ke luar negeri, kita tidak dapat apa-apa dan perut kita yang keroncongan. Nah itu menyalahi syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyalahi syariat itu jangan diukur hanya minuman keras, hanya misalnya nakal. Nakal-nakal pribadi itu masih terbatas, tapi kenakalan pengaturan itu bisa membahayakan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, semua masyarakat bangsa harus kerja keras. Dan itu perintah agama. Wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, cepat kamu berangkat mencari kurnia rezeki Allah yang disimpan di bumi ini atau disimpan di jasa. Kenapa? Karena ada proses produksi dan sebagainya. Cari. Apa Allah tidak bisa mengantar? Bisa, tapi kodratnya kamu harus cari. Dan untuk cari pun sudah ada kaki, ada tangan, dikasih mata, dikasih otak, dikasih perhitungan. Kurang apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diantar? Kalau diantar itu kita sama dengan laba-laba. Laba-laba itu diantar rezeki oleh Allah, tidak diperintahkan untuk mencari rezeki. Maka kalau kita minta diantar, kita termasuk manusia laba. Spiderman. Apa? Spider. Enggak lah, cari. Pergi ke pasar, sana sini, sana sini. Sehingga salah orang mengatakan kalau orang menganggur itu tawakal. Loh, pagi-pagi kok enggak kerja? Oh, kalau saya termasuk minas sobirin. Itu bukan sabar, menganggur. Dan itu memubazirkan tangan, memubazirkan pikiran, memubazirkan kaki, memubazirkan umur, memubazirkan rezeki yang disimpan Allah di sana-sana. Apa hukumnya? bisa dicari sendiri. Nah, setelah ini kerja, maka masing-masing orang diberi bagian sesuai dengan kualitas kerjanya. Di sini maka tidak mungkin orang semua kaya. Kalau semua jadi insinyur, enggak ada yang ngangkat batu merah. Kalau semua ngangkat batu merah, ya enggak jadi-jadi itu rumah. Jadi mesti ada. Tetapi dimanapun posisi ini, selama halalan, thayyiban, mubarakan, insya Allah tetap bahagia fiddi wa dunya wal akhir. Lalu kalau terjadi kekurangan, maka Allah mensyariatkan untuk pemerataan itu ada zakat. Zakat ini bukan pemberian, Bu. Zakat itu pembersihan. Jadi di dalam harta orang yang kaya, yang lebih nisab, artinya lebih dari ukuran basic need, sebenarnya ada harta orang miskin di situ. Kembalikan dia. Kalau tidak kembalikan, maka dia makan hartanya orang miskin. Jadi orang tidak zakat itu koruptor, Bu. Kenapa? Dia tidak mengembalikan haknya fakir miskin. Yang pemberian itu sedekah. Nah, ini pemberian. Tapi kalau sedekah tidak boleh sambil marah-marah. Ini biasanya kalau bulan begini kan banyak orang minta-minta. Ya dikasihlah sambil senyum. Jangan, dikasih, ayo sana pergi. Sebel dulu dilihat. Padahal ngasihnya cuma 500 perak. Para hadirin, hadirat, para jamaah sekalian yang saya muliakan. Ada infak. Infak itu adalah kewajiban di luar zakat yang untuk membangun kepentingan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi komponen itu harus lengkap. Insyaallah dengan keadaan negeri kita yang kaya raya, asal pengaturannya benar, asal dikirim untuk negeri sendiri, asal semua aturannya menjamin, insya Allah tidak dalam waktu lama lagi Indonesia bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, itulah tadi apa yang beliau katakan sebagai penutup pada segmen yang baru saja kita lalui. Ketika para pemimpin negeri ini bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat, insya Allah permasalahan demi permasalahan yang kita alami akan diketahui atau ditemukan jalan keluarnya. Pada segmentasi yang berikut, untuk menciptakan keadilan hukum, untuk menciptakan keadilan ekonomi, dimulai dari menciptakan keadilan dalam mengatur negara atau yang disebut dengan imarah. Itulah yang akan menjadi tema kita, masih bersama kami dalam Tabligh Akbar. jamaah dan pemirsa TV One yang saya muliakan. Jadi pengaturan secara bersama-sama itu sangat penting. Sekalipun kita kerja keras, tapi kalau pengaturannya tidak tepat, kita juga susah cari kerjaan. Kita rajin peracangan, tapi kalau kalah sama yang gede-gede semua. Iya, Manda? Iya, saya berani begitu karena yang datang ini kecil-kecil semua. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kita harus ingat Sayyidina Ali pernah menyampaikan al-haqqu bi ghairi nizam qad yakhlifuhul batil min nizam. Sekalipun ajaran Islam begitu rupa bagusnya, tapi kalau tidak dilindungi oleh sebuah tatanan, maka itu enggak bisa jalan. Nah, sekarang jangan dikacaukan antara menegakkan syariat dengan membuat negara Islam. Itu beda, Pak. Kalau membuat negara Islam itu salah, karena Indonesia dihuni tidak hanya orang Islam. Tetapi menegakkan syariat itu kewajiban kita masing-masing orang Islam. Begitu. Jadi tempatnya itu sendiri-sendiri. Nah, untuk pengaturan yang baik, nomor satu adalah orang yang ngatur itu. Nah, orang yang ngatur ini diamanati oleh kita sekalian yang kecil-kecil ini, aturan Indonesia itu, supaya saya merasakan hikmah daripada pengaturan Anda sekalian. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Ini setiap Jumat ini dibaca itu, Pak. Kadang-kadang kalau yang khatib itu sudah tua sambil ngantuk-ngantuk. Innallaha ya'murukum, yang dengar tambah ngantuk terus. Dan orang khutbah itu harus memikirkan yang dikhutbahi, jangan hanya menunjukkan pinternya yang khutbah. Jadi khutbah itu yukhatib, dia menyampaikan sesuatu kepada mukhatab. Maka dia harus berangkat dari pikiran pendengar, tidak boleh berangkat dari maunya dia sendiri. Sama dengan pemimpin. Dari mana Anda bisa jadi pemimpin? Karena Anda dipilih. Nah, yang memilih siapa? Yang memilih adalah bawahan atau masyarakat. Nah, menurut Al-Quran, Anda semua ketika dipilih menjadi pemimpin, Anda diamanati apa oleh orang yang memilih? Ini kuncinya di sini, Pak. Selama amanat itu dilakukan benar, insya Allah peraturannya akan benar, karena dibuat oleh orang yang peraturan itu ikut orang, Pak. Bukan orangnya yang ikut peraturan. Innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, masa kurang jelas, memerintahkan kamu untuk melaksanakan amanat kepada yang berhak. Berarti kamu ini siapa? Ya kamu yang menerima amanat, bukan kamu yang mengamanati, Pak. Dan itu tugas pemimpin. Selama pemimpin itu amanat, dia akan memimpin dengan hikmah kebijaksanaan. Tetapi kalau pemimpin tidak amanat, maka dia sebenarnya bukan memimpin dan bukan pemimpin, tapi pemain dia itu. Memainkan, kemudian nanti dipakai sendiri. Nah, ketika amanat itu sudah jalan, maka terjadilah imarah, kekuasaan. Nah, kekuasaan ini mengatur sana dan mengatur sini, hendaknya disesuaikan dengan amanat yang tadi berangkat dari bawah dan harus kembali ke masyarakat bawah. Ini sangat penting, karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kesenjangan antara orang yang mengamanati dengan orang yang diamanati. Hadirin yang saya muliakan. Lalu kita mikir-mikir, sekarang puasa ini apa hubungannya dengan itu semua? Apa puasa membuat orang jadi kaya? Oh tidak. Tapi puasa membuat orang kaya bertanggung jawab terhadap kekayaan. Puasa tidak membuat orang menjadi miskin, tapi membuat orang miskin sabar atas kemiskinan. Orang buah berpuasa tidak langsung menjadi pemimpin, tapi menjadikan pemimpin ingat terhadap amanatnya. Disinilah fungsi dulu. Tapi ini dulu. Waktu zaman kakek-kakek saya, itu para ulama dan para umaro. Jadi kalau di Serengseng Sawah ini ya, para kiai di sini sama Pak Sama. Nah itu, ulama dengan umaro. Kalau di Depok ya sesuai dengan tingkatannya sampai di atas. Itu bersepakat untuk sama-sama menjalankan puasa Syawal 6 hari itu. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7. Itu puasa Syawal. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Shaumu Ramadan wasittun min Syawal ka shaumid dahr au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya orang puasa Ramadan kalau diteruskan 6 hari puasa sunat Syawal kecuali tanggal 1 yang enggak boleh, itu pahalanya sama dengan 10 kali lipat, berarti 360 hari, berarti sama dengan pahalanya setahun. Kenapa ini begitu hebat puasa sunat Syawal itu? Karena ini puasanya ulama dan puasanya umar. Orang yang puasa Syawal itu waktunya banyak tamu, ya apa enggak? Nah, banyak tamu, banyak jajan apa enggak? Nah, banyak tamu, banyak jajan, dia puasa. Itu kan stres Bu kalau tidak biasa. Apalagi baru saja berbuka. Dia puasa harus melayani orang yang tidak puasa. Berarti dia harus berkorban untuk orang lain, wayuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia mengorbankan dirinya sendiri walau dia menderita untuk kenikmatan orang lain. Orang yang puasa Syawal itu orang puasa ngeladeni tidak puasa, tapi dia tidak boleh menampakkan puasanya, Pak. Mari-mari ibu-ibu dimakan semua. Saya puasa, saya puasa. Kata tamunya, Pak. Ini orang pelit terselubung ini. Enggak boleh. Dia itu puasa tapi meladeni seperti tidak puasa. Artinya apa Bu? Dia orang sejati tapi tidak pernah memproklamirkan kesejatiannya. Coba. Sekarang sudah sulit Bu. Sekarang mencari orang yang puasa meladeni orang yang tidak puasa sulit. Yang banyak itu orang yang tidak puasa tapi seperti wah ini, mengundang berbuka puasa. Eh taunya dia kok seger buger. Kok enggak ada tanda-tanda. Jadi kaya aja. Nah, inilah yang disebut di dalam hadis Rasul, ada banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari spirit dan jiwa puasanya itu, karena hanya puasa fisik saja. Coba mau puasa Syawal, pasti dia berlatih bagaimana dia menyantuni orang kecil, bagaimana dia jadi sejati tetapi tidak menampakkan kesejatiannya. Bukan dia sebenarnya tidak sejati, tapi mengumumkan kesejatiannya di mana-mana. Subhanallah, begitulah Allah telah mengatur alam semesta ini dengan syariatnya yang maha sempurna. Dan Allah memberikan kesempatan kepada manusia seluas-luasnya untuk mencari kebenarannya. Disinilah dipentingkan kebersamaan bagi kita. Disinilah dipentingkan yang pandai memberikan kepada yang bodoh. Disinilah dipentingkan yang kaya memberikan kepada yang miskin. Subhanallah, begitu sempurna ajaran agama ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru kita tadi, tentunya akan semakin menambah keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa apa yang sedang kita perjuangkan khususnya di bulan suci Ramadan dengan melalui ibadah saum akan berakhir dengan satu pangkat yang nantinya akan disematkan oleh Allah sendiri, yaitu pada derajat muttaqin. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Allahu Allah. Jamaah sekalian, pemirsa TV One, di sini ada hari raya Kupatan apa enggak? Bapak-bapak pernah dengar enggak hari raya Kupatan? Nah, itu hari rayanya orang yang puasa Sawal, Pak. Jadi tanggal 7 Ramadan, alhamdulillah sekarang tinggal kupatnya saja, puasanya sudah jarang. Mari kita dengarkan kesimpulan dari Bapak Dr. Khalil Mafis tentang urutan-urutan yang tadi saya sampaikan kepada pendengar sekalian. Bapak Ibu sekalian dan para pendengar TV One di mana berada, pada dasarnya kita berpuasa itu melatih untuk adil, melatih untuk menerima keberadaan kita sebagai hamba Allah. Keadilan itu paralel dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itu paralel dengan menerima haknya. Jadi kalau ada negara, ada suatu komunitas, ada keluarga yang adil tapi tidak sejahtera, itu tidak bisa dikatakan adil. Tapi juga tidak bisa mengatakan itu hanya menegakkan aturan saja tanpa ada kesejahteraan. Tadi Kiai Hasyim Muzadi menyampaikan, di antara berpuasa itu, setelah itu kita berlebaran. Ketika kita berlebaran, tidak ada satupun di antara kita yang tidak makan pada hari itu. Karena kita berlebaran, masing-masing mengeluarkan zakatnya. Masing-masing pakai baju baru, masing-masing kembali kepada kefitrahannya. Maka disitulah kita menerima keadilan sebagai hamba Allah, menerima hak kita sebagai hamba Allah, lalu kita merdeka dari belenggu-belenggu yang merampas kemerdekaan kita, merampas hak kita, dan kita termasuk orang yang melaksanakan kewajiban untuk menjadi hamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilakan Kiai untuk doanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulillah ya asma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah hati kami, selamatkanlah fikiran kami. Ya Allah, kendalikanlah nafsu kami. Ya Allah, hidupkanlah nurani kami di saat-saat puasa Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan puasa kami memberkati seluruh keluarga kami. Mudah-mudahan suami-suami kami penuh tanggung jawab, istri-istri kami penuh ketaatan kepada suami. Semoga anak-anak kami menjadi soleh dan solihah. Keluarga ini semuanya menjadi sakinah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah, rezeki yang mudah. Janganlah ya Allah kami diberikan rezeki yang bermasalah. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami halalan, thayyiban, mubarakan. Di tengah-tengah kesulitan mencari rezeki di negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, hadirkanlah kembali amanat di tengah-tengah negeri kami. Ya Allah, jadikanlah peraturan-peraturan kami peraturan yang berkeadilan. Peraturan-peraturan kami peraturan yang berkesejahteraan. Amin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami adalah pamong-pamong kami. Amin. Janganlah jadikan pemimpin kami pemain-pemain di negeri ini. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya man ajaba Nuhan fi qaumi, ya za'ita li sayyidina al-Haidir fi 'ilmi, ya man nasara Ibrahim ala a'da'i, ya man radda sayyidina Yusuf ala sayyidina Yaqub, ya man kashafa dhurra Ayyub, ya man ajaba da'a Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi asrari ashabi hadhihi da'awat mustajabah, an tataqabbala ma bihi da'unak, wa an tu'tiyana ma bihi sa'alnak, an jislana wa'adaka alladhi wa'adahu li'ibadika mu'minin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, faquti adhafirul qawmin ladhina zalammu, fa'asbahu la yura ila masakinuhum, kadhalika natil qawmal mujrimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Pemirsa, keadilan sangat berkaitan sekali dengan pemerataan. Tetapi pemerataan bukan harus sama, tetapi semuanya merasakan walaupun porsi yang berbeda. Begitulah Islam menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita semestinya berkeadilan di bumi ciptaan Allah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah besok kita akan tampil dari Masjid Al-Mujadid, Jalan Mardongan, Pulau Mas, Jakarta Pusat. Saya Agung Isulhak, mewakili segenap kerabat kerja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.